Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ba'd, kita melanjutkan kajian kita sebelum salat Isya. Sebagaimana telah disebutkan tadi, insyaallah kita akan manfaatkan untuk soal jawab. Nah, tafadhal secara langsung tanpa ditulis pun. Nah, boleh jelaskan secara apa yang sebenarnya kita ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah, apa itu ahlu sunnah? Ahlu sunnah dikatakan sebagai ahlu sunnah karena mereka berprinsip untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan agama dia, mengikuti sunnah Nabi. Dan as-sunnah yang dimaksud dalam kalimat ahlus sunnah adalah bermakna at-tariqah, jalan, sistem. Dan sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnatul rasul. Dikatakan atau diberi nama ahli sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keimanannya, sistem iman, dalam akidah dia, dalam sistem ibadahnya, dalam memahami Al-Quran, mengikuti jejak sunnah sistem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sistem muamalah dia, akhlak dan budi pekertinya, itu ahlus sunnah. Dan diberi nama dengan ahlul jamaah karena mereka berkumpul bersatu di atas sunnah, berkumpul berkawan bersatu di atas sunnah. Tidak berpecah belah, tidak bercerai berai. Nah, itu makna secara global ahlus sunnah. Sehingga kalau ada seorang yang mencoba memahami Al-Quran, misalkan tentang Asma'ullah Al-Husna dan Sifatuhu Al-Ula, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah, bukan dengan sistem sunnah, bukan dengan sistem Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak diberi nama ahlus sunnah. Memahami ayat-ayat sifat dengan cara menafikan sifat-sifat Allah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisbatkan, membenarkan, memberikan prinsip adanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ar-Rasul mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwa Allahu fis sama, dan ayat-ayat yang menjelaskan di sana Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, bahwasanya Ar-Rahman, Allah itu beristiwa di atas arasnya. Amintum man fis sama. Ayat ini juga di dalam surat Al-Mulk menetapkan bahwasanya Allah itu berada dalam sifat ul di atas ketinggian as-sama, ala arsyihi istawa, beristiwa di atas arsy-Nya. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hadis yang ma'ruf, hadis al-Jariyah, ketika ditanya aina Allah, qalat Allahu fis sama, قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. Dibenarkan oleh Nabi, disetujui oleh Rasul bahwa Allah fis sama. Demikian para sahabatnya pun mengikuti jejak tersebut. Maka itulah ahlus sunnah. Kalau dia mengatakan bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya dan bahwasanya Allah fi kulli makan, bahwasanya Allah berada di setiap tempat, maka dia bukan ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah global makna ahlus sunnah. Dalam sistem berdakwah, seorang ahlus sunnah akan selalu dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak sunnah Rasul dalam sistem dakwah. Kalau ada seorang atau sebuah organisasi dalam sistem dakwahnya tidak berada di atas sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Di dalam menyikapi kesalahan dan kekurangan atau kezaliman penguasa pemerintah, sunnah mengajarkan, sebagaimana sudah sering kita bahas, kalau ada pihak-pihak yang akan menyikapi kesalahan dan kekurangan atau kezaliman pemerintahnya dengan selain sunnah Rasul, maka dia bukan ahli sunnah. Rasul mengatakan, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi walyakhlu bih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayh. Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan, teguran untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terang-terangan, secara demonstratif, terbuka, tapi hendaknya dia berbicara secara rahasia. Kalau diterima nasihatnya, didengarkan dan diamalkan, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka sungguh dia telah menunaikan tugasnya menyampaikan nasihat. Kemudian ada pihak-pihak yang organisasi atau individu-individu yang menyikapi pemerintahnya kekurangan dan kezalimannya melalui mimbar-mimbar secara demonstrasi. Ini pemerintah zalim, ini pemerintah yang korupsi, ini pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di hadapan umat atau dalam tulisan disebarkan di tengah-tengah umat atau dengan demonstrasi dan yang semisalnya, bukan ahli sunnah. Nah, demikian barakallahu fikum. Nah, mungkin lainnya. Nah, bagaimana bagi mereka-mereka yang terhalang sampai dakwah, maksudnya disebabkan oleh kekurangan pendakwa-pendakwa yang hak, yang benar, bagaimana dia sikapnya dalam masalah ini? Contoh macam kami yang dekat sini yang kurang daripada ustaz-ustaz yang mengajar dalam kita nak mencari meningkatkan iman tadilah. Nah, dan bagaimana pula mungkin kami bersabar, tapi bagaimana pula dengan kami nak menangani masalah dalam keluarga, isteri, anak-anak, bagaimana nak kita nak fahamkan dia? Alhamdulillah, pertanyaannya difahami, bagaimana kita terkhusus di Malaysia secara umum kurangnya para pendakwah duat yang akan mengajarkan kepada kita tauhid, sunnah, ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih dan yang lainnya. Nah, maka kita mengatakan, menjawab, alhamdulillah di masa kita ini banyak fasilitas, banyak media untuk kita bisa belajar, alhamdulillah. Hanya saja sejauh mana kesungguhan kita, keseriusan kita untuk belajar. Beberapa alat yang ada di hadapan kita ini sangat membantu kita untuk thalabul ilmi. Nah, kita harus serius, mesti dan wajib serius belajar. Antum misalkan ingin belajar sekarang tauhid, ya, alhamdulillah audio record, ya, rekaman asatidzah ahli sunnah tentang tauhid, baik itu pelajaran usulul thalatha, kitabut tauhid, kasyfus syubhat, atau dalam bidang akidah al-wasithiyah dan yang lainnya, ada terekam itu, ada tersimpan. Hanya kata kita tinggal bagaimana mendapatkannya, kemudian kita cari waktu, ya, waktu untuk belajar di waktu pagi selepas sholat subuh, selepas baca Al-Quran misalkan, kita jadikan waktu 20 menit 30 menit belajar tauhid. Ambil hadza daftar kurrasah, buku tulis, kita tulis pelajaran hari ini bab An-Nushrah misalkan. Apa itu bab An-Nushrah? Dijelaskan, Nushrah itu adalah mengobati sihir dengan cara sihir pula. Apa hukumnya? Dijelaskan dalilnya ini. Nah, bab Al-Half Bighairillah, bab yang menjelaskan tentang hukum bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Dijelaskan di sana dalilnya ini. Tulis. Nah, contoh-contoh al-half bi ghairillah. Contoh-contoh sumpah dengan selain nama Allah. Sehari selesai satu bab. Besok bab berikutnya. Kalau babnya itu panjang pembahasannya, maka dibagi dua atau dibagi tiga. Tiga hari. Masya Allah. Kitabut Tauhid yang kurang lebih 67 bab. Kalau dia rajin, dalam waktu setahun insya Allah selesai dari Kitabut Tauhid. Dengan mendengarkan itu. Jika memang di tempat kita tinggal tidak didapati ustaz yang akan mengajarkan tauhid, atau dalam hal barakallahu fikum al-aqidah secara umum, bahwa aqidah ahli sunnah salamatu qulubihim, bersihnya hati mereka ya, dari mencela para sahabat Nabi, dalilnya satu persatu disebut. Bab tentang barakallahu fikum bahwa al-jannah wan nar makhluqatan mawjudatani al-an, bahwa jannah dan an-nar, surga dan neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada sekarang ini, dalilnya Quran, hadis, ya. Selesai lagi satu bab masail dalam akidah dan iman tauhid. Begitu juga dalam masail fikih, ya. Belajar tentang ahkamuz zakah, jenis-jenis harta yang terkenai kewajiban zakat. 1, 2, 3. Dalilnya ini. Tentang al-hajj, kita tulis tentang ahkamul hajj. Apa itu rukun-rukun al-hajj? Apa itu syarat-syaratnya? Belajar lagi tentang al-hajj. Begitu juga tentang rumah tangga. Dan seterusnya. Sekarang ini walhamdulillah nikmat. Manfaatkan kenikmatan ini untuk ibadah. Begitu pula istri dan anak-anak kita. Semalam kita sempat jawab di Kuala Lumpur. Istri-istri kita, kita mesti memberi contoh di samping kita mengajak mereka, memerintahkan mereka kepada ibadah dan talabul ilmi. Mesti memberi contoh. Kita katakan, wah istriku duduk. Pagi ini kita duduk selepas baca Al-Quran, ayo kita mendengarkan pelajaran adab dan akhlak, misalkan dari kitab Riyadhus Salihin atau kitab Al-Adabul Mufrad kayak karya Imam Al-Bukhari yang dijelaskan oleh Ustaz Fulan, hadis pertama tentang bagaimana bertetangga. Begini wahai istriku, dengarkan, ayo catat, kamu catat juga, tulis. Bagaimana tulisannya? Tulis. Demikian ilmu. Berbeda tentunya kalau kita hanya mendengar, ya, kadang kita mengantuk, ya, tertidur, akhirnya ilmu itu hilang. Tapi kalau kita mencatat, ya, di pause ya namanya, syarat pertama ini, syarat kedua ini. Ustaz tadi menjelaskan makna hadis ini adalah tulis. Dikumpulkan dengan rapi, baik. Satu buku khusus akidah, satu buku khusus akidah tauhid, satu buku khusus tentang fikih, satu khusus tentang ahkam zaujiyah, hukum-hukum terkait suami istri, rumah tangga. Luar biasa nah. Ilmu. Manfaatkan. Jadi sekali lagi alhamdulillah di masa seperti ini banyak cara untuk talabul ilmu. Barakallahu. Oh iya. Tafadhol. Naam. Naam. Saringan, Ustaz. Iya. Apa sumber itu? Dari mana sumber ilmu itu? Dari mana sumber ilmu, naam. Hadza penting di zaman fitan, ya ikhwan. Naam. Kalau tadi Allah kita nukilkan salah satu ayat, ya, barang siapa yang mendapati orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, siapa mereka itu? Ahlul bid'ah, ahlul hizbiyat, ahlul ahwa. Nah, di masa seperti ini banyak mereka. Maka sudah saatnya, kalau kita duduk di majelis itu saja dilarang oleh Allah, ya, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan menimba ilmu, belajar dari mereka? Duduk saja enggak boleh. Kata Allah, "Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Setelah peringatan ini wahai Muhammad, setelah nasihat ini wahai Muhammad, jangan engkau lagi duduk dengan mereka itu. Eh? Orang yang berbicara tentang ayat Allah tanpa ilmu, Allah sebut zalimin mereka itu. Jangan lagi duduk dengan mereka. Duduk saja enggak boleh. Tidak dibenarkan, dilarang. Lalu bagaimana dengan menimba ilmu dari mereka? Lebih-lebih dilarang. Maka dari itu di masa ini kita mesti mengingat, banyak-banyak mengingat nasihat Al-Imam Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita, akidah kita, iman kita. Maka hendaknya kalian melihat, mengoreksi siapa, dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Maka itu dengan cara bertanya. Bertanya kepada asatidzah ahli sunnah, mana itu sumber-sumber yang layak, yang baik, ya. Mana yang tidak baik. Jangan asal ambil itu, dengarkanlah. Barakallahu fikum. Ini di masa seperti ini kita mesti ada seleksi, ya, dalam menimba ilmu. Barakallahu fikum. Nah, kalau dalam dunia maya, ya, dunia maya itu internet, Anda secara pasti tidak tahu apa itu web-web dan situs-situs yang ini. Nah, tapi setidaknya antum bisa tanyakan kepada teman-teman. Nah, barakallahu fikum. Mungkin lainnya. Nah, dari umat ini, dari ini siapa? Pertanyaan umat. Ada umat. Ada umat, ada. Dari akhwan ini. Oh. Iya. Ada pertanyaan, apakah sikap kita terhadap ayah kandung sendiri yang telah memfitnah anaknya dan mengatakan bahwa anaknya telah menyihir dirinya, menyihir si ayah. Nah, pertama si anak sabar atas tuduhan ayahnya. Kedua, berupaya untuk menampakkan bahwa dia sebagai anak cinta dan sayang kepada ayah, menolong dan membantu keperluan-keperluan ayah selama itu adalah keperluan yang mubah secara hukum syariat. Nah, sabar. Jangan sampai tuduhan ayah tersebut dia balas dengan muka yang cemberut, muka yang masam, muka yang tidak menunjukkan adab, apalagi secara lisan. ya, jangan sampai terucap dari lisan kita ucapan-ucapan atau kata-kata yang menyakitkan hati ayah tersebut. Ini yang pertama, sabar. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan sungguh-sungguh di malam hari, pada saat qiyamul lail, tahajud, di saat bainal adzan wal iqamah, waktu antara adzan dan iqamah, waktu-waktu mustajab, mendoakan kebaikan untuk ayahnya dan dijauhkan dari gangguan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dia berupaya berusaha melalui adanya orang ketiga, pamankah atau siapa kawan dari ayah yang didengar ya, nasihatnya. Sampaikan, ayah saya menuduh saya menyihir dia, padahal demi Allah, wallahi saya mencintai beliau, saya sangat sayang kepada beliau dan saya menghormati beliau. Tolong sampaikan bahwa itu tidak benar, tuduhan yang tidak benar. Meminta tolong kepada kawan ayah atau paman dan yang lainnya yang didengar ucapannya oleh ayah kita tersebut. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan beliau, ayahnya, telah meminta kepada seorang ustaz agar mengobati dirinya dengan cara-cara bid'ah, menggunakan air jambi, ya. Paham jambi ya? Nah, menabur garam atau lada hitam, ya, untuk berlindung dari gangguan. Dan beliau masih meneruskan cara-cara tersebut walaupun telah dinasihati oleh anak kandungnya tadi. Subhanallah. Sabar dan terus menasihati ayah dengan cara yang baik. Nah, walaupun dia melakukan perbuatan kesyirikan atau bid'ah. Antum berdoa, beradab kepadanya. Barakallahu fikum. Dengan terus menyampaikan nasihat bahwa ini cara yang batil, ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kalau ayah ingin berobat dengan ini, mari saya tunjukkan cara-cara yang terbimbing oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak hanya melarang ayah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah tadi, sekaligus memberikan solusi, jalan keluar, makhraj. Ini wahai ayahku, begini Nabi membimbingkan. Banyak berzikir di waktu pagi dan petang, banyak berwudu, banyak membaca Al-Quran, mari saya bantu dengan ruqyah. Nah, demikian. Barakallahu fiik. Naam. Tolong dijelaskan bagaimana cara seorang makmum perempuan menepuk tangan apabila imam melakukan kesalahan dalam sholat. Tolong dijelaskan berapa bilangan tepukan tersebut, berapa kali. Nah, tidak ada keterangan secara tegas dalam sunnah berapa kali bilangan tepuk itu tadi. Kedua, barakallahu fikum, kalau kesalahan tersebut masih bisa diingatkan oleh makmum lelaki, ya, maka makmum perempuan tidak menepuk tangan. Misalkan kaum ibu sholat di bagian belakang sana, di sini ada makmum, rijal. Insyaallah biarkan rijal yang mengingatkan. Kecuali tidak ada seorang pun dari rijal, dari kalangan lelaki, ya, yang mengingatkan, maka boleh dengan menepuk tangan. Berapa kali? Sampai imam mendengar. Ya, sampai imam mendengar suara tersebut. Tapi sudah ditepuk berkali-kali, imam tidak mendengar, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, memberi beban dalam agama ini kepada seorang hamba sesuatu beban yang di luar kemampuan dia. Nah, tindakan dia diingatkan setelah sholat. Mengingatkan, misalkan kurang satu rakaat. Kalau kurang, maka diingatkan dengan menyampaikan kepada salah seorang makmum bahwa tadi sholat kurang satu rakaat, wajib untuk diingatkan. Ya, sampaikan secara lisan, boleh, karena itu memang uzur sudah. Sampaikan, tadi sholat kita kurang satu rakaat, maka wajib diingatkan. Sebagaimana terjadi pada Rasulullah SAW, sholat dua rakaat yang semestinya empat rakaat, selesai sholat diingatkan oleh sahabat. Apakah sholat ini sudah dikurangi jumlahnya? Aku siratis salah. Apakah engkau lupa? Diingatkan. Akhirnya Rasulullah bangkit, ya, melengkapi kekurangan rakaat tersebut. Maka boleh bagi perempuan tersebut mengingatkan dengan lisan secara langsung. Nah, karena itu darurah. Nah, sebagian masjid di kampung kami, tempat sholat bagi muslimah tidak mempunyai hijab atau penghalang. Pada ruangan tersebut hanya diletakkan papan tanda ruangan sholat wanita. Apakah dibolehkan bagi kaum pria untuk sholat di situ? Kalau pertanyaannya boleh ataukah tidak, maka jawabannya boleh. Nah, dibenarkan untuk sholat di tempat tersebut. Walaupun tidak ada hijab, karena memang di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hijab. Boleh, tentunya dengan menjaga adab-adab. Tetapi di zaman seperti ini, ya, mimbab darul mafasid, untuk menghindarkan adanya mafsada atau efek negatif yang muncul, maka sebaiknya memakai hijab. Disampaikan kepada ta'mir masjid, ya, pengurus masjid, untuk memakai hijab. Sampaikan dengan baik, ini lebih baiknya. Atau dia tidak hanya nasihat, bagaimana kalau saya infak, ya, membantu masjid ini untuk membelikan hijab. Jadi tidak hanya kenapa enggak pakai hijab, sebaiknya pakai hijab. Langsung berusaha kita, ya. Kita cari bagaimana mengumpulkan sedekah atau infak, wakaf untuk masjid tersebut. Nah, kemudian kita sampaikan ini ada sedikit uang untuk bisa membeli hijab ini, nah, untuk masjid, begitu. Barakallahu fiik. Jadi kalau pertanyaan bolehkah seorang pria sholat di masjid tersebut, boleh, dengan syarat menundukkan pandangan, ya, melewati pintu yang khusus untuk kaum pria, nah, dan berusaha untuk sholat di saf yang terdepan, ya. Karena khairu shufufir rijal awwaluha. Naam, wa khairu shufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf untuk kaum pria yang terdepan, sementara untuk wanita yang paling akhir. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kedudukan atau lokasi sebuah kuburan yang terdapat di dalam masjid yang tidak boleh kita sholat di masjid tersebut? Apabila kuburan tersebut, pertama, berada di dalam masjid, baik pada bagian belakang masjid. Ini seperti ini masjid kita, ada kuburan di dekat pintu situ, di dalam bangunan masjid, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Lebih-lebih apalagi kalau kuburan itu berada di arah kiblat, lebih lagi tidak boleh. Gambaran yang pertama, lebih-lebih yang kedua, sholat di tempat tersebut tidak sah. tidak sah. Barakallahu fikum. Ini gambaran yang kita tidak boleh. Juga kalau kuburan tersebut tidak ada di dalam bangunan masjid secara langsung, tetapi dia berada di sebelah masjid yang itu adalah tanah wakaf masjid. Tanah itu wakaf untuk masjid, tapi dikubur di sana seorang jenazah, maka tidak boleh juga sholat di tempat tersebut. Apakah tidak sah sholatnya? Wallahu ta'ala alam. Yang lebih saya yakini, sholatnya tetap sah, tapi tidak boleh sholat di sana. Tidak boleh, tidak dibenarkan sholat di tempat tersebut. Hanya saja, apakah sholat dia batal ataukah sah? Saya lebih meyakini sholatnya tetap sah, dalam keadaan dia kalau sengaja ya sholat di tempat tersebut, masjid tersebut, dia berdosa. Lalu bagaimana dengan posisi masjid yang seperti itu? Baik gambaran yang pertama tadi, bentuk yang pertama ya, ada kuburan di dalam sana atau di depan atau di tanah wakaf masjid. Jawabannya, kalau kuburan itu baru ada, baru diletakkan setelah adanya masjid, maka wajib untuk dikeluarkan jenazah tersebut, kemudian dipindahkan ke pemakaman muslimin. Tapi apabila sebaliknya, sebenarnya itu adalah tanah kubur, wakaf untuk kuburan, kemudian ada seorang membangun masjid karena tanahnya luas, kuburan baru ada mungkin 50 ya, kuburan tanahnya luas sekali, dibangun di salah satu tanah wakaf untuk kubur sebuah masjid. Jawabannya, maka masjid itu harus dirobohkan. Ya, dirobohkan, dibangun di tempat lain. Nah, dilihat mana yang lebih dahulu, kuburan ataukah masjid. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Kuburan Nabi tidak termasuk kan? Ya, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam pembahasan ini. Apa permasalahannya? Kita tahu bahwa kubur itu sebelumnya bukan bagian dari masjid. Tidak pula di masa Al-Khulafa'ur Rasyidin. Bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Tetapi beberapa abad setelah itu. Lalu bagaimana? Kenapa tidak dikeluarkan? Bagaimana sholat di sana? Ya sudah, sholat di situ sah. Dijawab oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Masalah ini masalah yang pelik, yang sulit. Ya. Al-Imam Syaukani mengatakan tentang keberadaan kubur Rasulullah di dalam masjid itu. Qala hadhihi mas'alatun dauliyatun la daliliyah. Permasalahan ini menjadi masalah kenegaraan, bukan lagi masalah dalil. Problem besar. Ya, kalau pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan kubur tersebut dari masjid, ya, banyak yang akan protes dan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang jauh lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, baru-baru ini sempat muncul isu, ya, itu terus di, sebenarnya itu untuk menggalang persatuan, isu dimunculkan untuk menggalang persatuan, paham menggalang ya, untuk menghimpun dukungan, merapatkan barisan mereka, nah, Iran dan yang lainnya ini. Barakallahu fikum. Maka pemerintah Saudi Arabia memandang permasalahan ini lebih jauh. Barakallahu fikum. Tapi mereka telah berupaya untuk meminimalisir, mengurangi mafsadah tersebut. Alhamdulillah. Naam. Ada lainnya? Ustaz. Naam. Saud, tafadhal. Tanya Ustaz tentang hukum memakai emas berlikar bagi perempuan. Naam. Hukum az-zahab al-muhallaq, emas melingkar untuk kaum perempuan, boleh ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam. Yang ana yakini dalam hal ini qaulul jumhur, fatwa jumhur ulama, bahwa itu boleh. dibenarkan untuk kaum wanita memakainya, gelang ya. Memang ada fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah nah, tentang permasalahan ini. Tapi pendapat yang insyaallah lebih kuat adalah boleh atau dibenarkan bagi wanita memakai itu nah. Baru. Nah, Nur. Gigi emas. Gigi emas. Gigi emas dan juga menyimpan emas di dinar dalam poket ini buat solat. Menyimpan uang dinar. Oh. Ataupun emas lah. Iya. Bagi kaum pria maksudnya. Nah, bagi kaum pria kalau dia menyimpan emas walaupun itu perhiasan ya, jangankan emas dinar, uang ya. Jangankan itu, hatta perhiasan, tapi dia taruh di jaib, di kantong dia, tidak untuk berhias, maka boleh-boleh saja. Mungkin dia baru saja pergi ke kedai emas membelikan untuk anaknya, putrinya atau istrinya, atau hadiah untuk ibunya ya. Pulang adzan ya, maghrib, masuk ke masjid, dia sholat, emas ada di kantongnya, boleh dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Tadi pertanyaan yang pertama, gigi emas untuk kaum pria juga. Nah, dihindarkan, barakallahu fikum, dihindarkan. Selama masih ada cara yang lain, walhamdulillah ada ya, dihindarkan, barakallahu fikum, gigi emas. Allahu musta'an. Tentang kubur dari Ustaz. Naam. Kebanyakan kubur yang ada di Muar, masjid yang ada di Muar, di masjidnya kuburnya menghadap kuburnya di hadapan kiblat. Ha. Tapi batasan masjid itu dipagar gini. Di luar wakaf. Jadi kuburnya di luar wakaf kubur masjid. Ha. Tapi kubur, tanah kubur yang di hadapan ini kubur-kubur lama. Jadi sekitar dalam 10 atau 20 kubur saja. Sudah tidak jadi wakaf kuburan di situ lagi. Sudah telah itu saja. Masjid dibangun itu setelah ada kubur. Tidak pasti. Mana satu yang dibangun, yang diletakkan dulu, masjid dahulu ataupun kubur dahulu. Sebab masjid lama. Tapi jadi dilihatkan begitu, nampaknya seperti kubur itu yang ada dulu. Kubur yang dulu. Kemudian sengaja dibangun masjid berhadapan dengan ini. Tapi ada batasan. Jadi misalkan ini dinding masjid, ya, bisa ada pagar lagi. Ada pagar lagi. Pagar. Ada pagar lagi. Kemudian baru setelah itu kubur, tapi kiblat sana. Iya, nah. Barakallahu fik, dan itu tanahnya bukan tanah masjid. Bukan, sebab tanah masjidnya perbatasan itu saja tanah masjid. Di luar itu kubur. Nah, Allahu musta'an. Sebaiknya tidak sholat di tempat masjid seperti itu, karena sering terjadi di negeri kita khususnya dan beberapa negeri lainnya, negara lainnya, itu sengaja memang membangun masjid yang kiblatnya menghadap ke kubur dalam rangka tawassul, dengan dalam rangka tawassul bil amwat, walaupun tidak tawassul bil lisan, setidaknya bil fi'il mereka merasa lebih barokah sholat di menghadap ke arah kubur. Nah, sebaiknya ditinggalkan, cari masjid yang lain. Hadanallahu wa iyyakum. Apakah menjewer kuping dan menjitak kepala? Jita itu pukul gini kepala. Nah, seorang anak ya, menjewer kuping seorang anak atau menjitak kepalanya. Jewer menjewer. Nah, ini penanyanya orang Malaysia atau Indonesia? Aduh, nah, bahasa menjewer nggak apa. Apa bahasanya tadi Malaysia? Piak. Piak. Piak. Piak. Piat. Piat, ya, mempiat kuping atau telinga, telinga, ya, dan memukul kepala, ya, anak kita. Apakah ini termasuk dalam larangan memukul bagian wajah atau kepala? Nah, yang ada itu wajah, larangan wajah. Nah, barakallahu fikum. Sangat besar kemungkinannya bahwa itu termasuk larangan memukul wajah. Karena sangat besar kemungkinannya masuk ke dalam larangan memukul wajah. Nah, ada hadis al-udhunani minar ra's. Walaupun hadis ini mukhtalafun fi sihhati, masih diperselisihkan ke sahihannya, tapi disebutkan al-udhunan minar ra's. Dua telinga itu bagian daripada kepala. Nah, ala kulli hal, sebaiknya tidak dilakukan piat telinga, ya, apalagi memukul, nah, kepala dan wajah. Sebaiknya tidak dilakukan. Anda pernah mendengar bahwa secara medis kesehatan itu tidak dibenarkan memiat. Karena di sini ada syaraf-syaraf yang berhubungan dengan tempat-tempat yang sensitif ke otak dan yang lain. Di sini jangan dilakukan itu. Bolehkah merapikan shaf jamaah bagian depan, ya, sementara dia ada di belakangnya? Dia di shaf kedua, shaf pertama tidak lurus, tidak rapi, tidak rapat. Bolehkah yang ada di belakangnya meluruskan, ya, yang di depannya? Barakallahu fikum. Bisa dikatakan boleh atau dibenarkan? Bisa tidak? Bagaimana? Kalau pertama, orang yang di depan yang shaf pertama itu orang yang mengerti, ya, bahwa ini diluruskan shafnya. Tapi kalau dia tidak mengerti, antum dorong gini, dia bisa membatalkan sholatnya. Nah, maka jangan. Tapi kalau bain ahli sunnah yang mengerti masalah ini, ini pertama. Kedua syaratnya, dia tidak keluar dari hayat, la yakhruj an hayatis shalah khurujan kathira, tidak sampai keluar dari bentuk sholat dengan bentuk keluar yang jauh, yang banyak, ya. Misalkan kalau sekadar ini soft depan gak lurus, dia dorong, ya. Sebatas itu masih dibolehkan, dibenarkan, atau merapatkan soft. Nah, sebatas itu sekali boleh. Tapi kalau sampai yang ini gini kan, ini maju, nah, ini sudah enggak benar, ya, sudah keluar dari hayatus shalah, ya, tidak dibenarkan yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, mungkin kita ada lagi. Ada pertanyaan, bolehkah kita menahan kentut semasa sholat, lagi-lagi akhir rakaat, di masa akhir rakaat? Kalau yang dimaksud dengan menahan kentut, kentut yang sifatnya masih bisa untuk ditahan, ya, boleh, dibenarkan. Tapi kalau sampai mengganggu dia sakit, nah, ya, yang seperti ini sebaiknya tidak ditahan, ya, sebaiknya tidak ditahan kentut tersebut. Nah, ada sampai dia tahan sampai sakit gitu, jangan. Tapi kalau masih bisa ditahan, dia masih bisa khusyuk dalam sholatnya, ya, maka ditahan, boleh, dibenarkan. Barakallahu fikum. Adakah gangguan perasaan dan mental penghapus dosa? Maksudnya, gangguan perasaan ini jiwa. Allah musta'an. Secara umum musibah itu berfungsi sebagai kafarah. Musibah itu berfungsi sebagai kafarah dengan syarat-syaratnya. Nah, jika dia ikhlas, jika dia mengimani bahwa itu terjadi dengan takdir Allah, nah, dan dia berharap itu berfungsi sebagai kafarah, maka dia menjadi kafarah musibah. Musibah itu menghapus dosa. Nah, mungkin bisa menjadi penghapus dosa, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam. Nas'alullah jalla wa ala ayyataqabbal minni wa minkum jami'an salihal amal. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.